Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita kembali akan membacakan syarah al-usul thalatha. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas beriman kepada takdir, dan beriman kepada takdir ada empat unsur yang wajib kita yakini. Yang pertama adalah al-ilmu, dalam arti Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang dia takdirkan, baik yang telah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang belum terjadi ini bagaimana akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah unsur al-kitabah, dalam arti kita meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan telah dicatat oleh Allah dalam lauhul mahfuz dan tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah dari apa yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah al-masyi'ah, dalam arti kita meyakini bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah dikehendaki oleh Allah, karena tidak ada yang keluar dari kehendak Sang Raja Allah Azza wa Jal. Kemudian yang keempat apa? Al-khalqu, artinya apapun yang ditakdirkan oleh Allah, Allah yang menciptakan. Tidak ada makhluk yang menciptakannya. Meskipun makhluk melakukannya, namun yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena perbuatan makhluk diciptakan oleh Allah. Makhluk adalah ciptaan Allah, perbuatannya juga ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan Allah juga menciptakan apa yang kalian kerjakan. Perbedaan antara kita dengan Qadariyah, kalau makhluk diciptakan oleh Allah, kita sepakat dengan Qadariyah. Maka saya, anda, siapapun manusia diciptakan oleh Allah, kita dan Qadariyah sepakat. Namun perbuatan makhluk apakah diciptakan oleh Allah, kita dengan Qadariyah beda pendapat. Kita meyakini bahasanya tidak ada yang bisa lepas dari penciptaan Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kehendak manusia? Apakah berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan segalanya menunjukkan kalau manusia tidak punya kehendak, sehingga manusia itu ibarat wayang yang dikendalikan oleh dalang, dia tidak bisa melakukan apapun? Dan ini adalah akidah Jabariyah, lawan dari akidah Qadariyah. Pemikiran ekstrim itu selalu membawa kepada penyimpangan, karena kebenaran itu berada di tengah. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Tidak sebagaimana Qadariyah ekstrim dalam masalah takdir sehingga mereka anti dengan takdir, dan tidak seperti Jabariyah yang ekstrim dalam menetapkan takdir sehingga mereka menganggap bahasanya makhluk tidak punya kehendak. Yang konsekuensinya apapun yang kita kerjakan sama sekali tidak akan dihisab oleh Allah, karena semuanya adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan membaca penjelasan terlebih dahulu dari penulis, kemudian kita akan tambahkan sedikit catatan. Halaman 194. Nah, beriman terhadap takdir seperti yang telah kita jelaskan tidak menafikan bahwa hamba memiliki kehendak untuk memilih sesuatu perbuatan, karena secara dalil nakli dan akli menunjukkan hal itu. Adapun dalil syar'i atau nakli, Allah Ta'ala berfirman menjelaskan bahwa manusia memiliki kehendak. Faman syaa'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa yang mengendaki, Niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Quran Surat An-Naba ayat 39. Faktu harthakum anna syi'tum, maka datangilah tempat bercocok tanammu, maka datangilah tempat tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Dan mengenai kuasa atau kesanggupan, Allah Ta'ala berfirman, fattakumullaha mastata'tum masma'u wa ati'u, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Allah Ta'ala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat kepahala dari kebajikan yang dia usahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, perbuatan manusia itu bisa terwujud menurut manusia itu sendiri karena dua unsur. Yang pertama, adanya masyiah. Yang kedua, adanya istita'ah. Yang pertama, karena ada kehendak. Yang kedua, karena ada kemampuan. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu karena kita mau dan kita bisa. Mau tapi tidak bisa, kita tidak bisa melakukannya. Bisa tapi tidak mau, kita juga tidak bisa melakukannya. Gabungan dua ini, maka terjadilah perbuatan menurut perhitungan manusia. Kita belum membahas takdir ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua hal ini dalam Al-Quran, yang menunjukkan manusia itu punya kemauan dan punya istita'ah untuk berbuat. Dalil bahasanya manusia punya kemauan adalah firman Allah di Surat An-Naba, faman sya'a minkum faman sya'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Siapakah di antara kalian yang menghendaki untuk menempuh jalan kembali kepada Allah? Allah juga mengatakan, faman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Siapa di antara kalian yang menghendaki untuk maju atau untuk mundur? Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau silakan mukmin, silakan kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahasanya manusia punya kehendak. Yang kedua, manusia punya istita'ah. Sehingga tidak ada ceritanya manusia ingin sesuatu tapi dia enggak bisa. Kemudian dia diarahkan atau dia dipaksa badannya bergerak sendiri. Kalau seperti itu terjadi berarti manusia tidak punya istita'ah. Manusia punya kehendak dan dia juga punya istita'ah. Artinya dua unsur untuk terpenuhinya atau terciptanya sebuah perbuatan itu terkumpul di dalamnya. Sehingga ini membantah anggapan Jabariyah bahwa manusia tidak punya kehendak atau tidak punya istita'ah. Dan dua-duanya adalah penyimpangan. Yang benar manusia memiliki keduanya. Selanjutnya, dalil dari Naqli. Adapun secara fakta, setiap orang mengetahui bahwa ia memiliki kehendak dan kemampuan untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu perbuatan. Ia sendiri bisa membedakan antara perbuatan yang ia lakukan dengan kehendaknya, seperti berjalan dengan perbuatan yang terjadi di luar kehendaknya, seperti gemetar. Akan tetapi, kehendak dan kemampuan hamba tersebut terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah, karena Allah Ta'ala berfirman, liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasyaallahu rabbul alamin. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Quran Surat At-Takwir ayat 28-29. Nah, sekali lagi ini adalah penegasan yang tadi ya, bahwa setiap perbuatan terjadi karena kehendak dan kemampuan. Mau tapi tak mampu, enggak bisa terjadi. Mampu tapi tak mau juga tidak bisa terjadi. Ada banyak orang yang sebenarnya dia mampu untuk berkorban tapi tidak mau mengeluarkan hartanya untuk berkorban. Dia mampu tapi tak mau. Ada banyak orang yang punya rencana untuk poligami tapi tidak mampu untuk mewujudkannya. Nah, ini mau tapi tak mampu. Bagian inilah yang nanti akan digunakan oleh penulis untuk membantah madhab Jabariyah. Selanjutnya, setiap yang ada di alam adalah milik Allah, dan tidak mungkin sesuatu yang menjadi hak miliknya terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendaknya. Beriman terhadap qadar atau takdir bukan berarti menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan. Siapa yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan, maka hujjah dan alasan tersebut batal karena hal-hal di bawah ini. Baik, kita sedikit tambahkan ya. Jadi Qadariyah mengatakan bagaimana? Bahwa perbuatan makhluk itu bukan kehendak Allah dan bukan diciptakan oleh Allah. Ini Qadariyah belakangan. Kalau Qadariyah ghulat, Qadariyah yang ekstrim masa silam, mereka lebih sangar lagi keyakinannya bahwa Allah tidak tahu apa yang dikerjakan hamba dan perbuatan hamba tidak dicatat di Lauhul Mahfuz. Muncul pemikiran semacam ini karena mereka kesulitan untuk mensinkronkan bagaimana mungkin ada balasan di akhirat, surga dan neraka, sementara taat dan maksiat telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga mereka kebingungan cara mendudukkannya. Akhirnya mau tidak mau salah satu harus dikalahkan. Surga dan neraka tidak mungkin dianulir, pasti akan ada. Berarti yang dianulir adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dari Ahlu Sunnah bahwa perbuatan hamba itu tidak dipaksa oleh Allah. Enggak ada orang ketika takbiratul ihram tangannya ditarik. Atau ketika dia rukuk punggungnya ditarik. Kita ketika sholat ada yang memaksa? Kita ketika sholat ada yang memaksa hadirin? Enggak ada. Kita sholat atas kemauan kita. Kita datang ke sini ada yang memaksa? Tidak ada. Tidak ada gerakan kita yang dipaksa orang lain atau dipaksa oleh kekuatan yang lain. Kita melakukannya atas kehendak kita, atas pilihan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman dan balasan kepada hamba sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya, karena ini pilihanmu, ini perbuatanmu, maka kamu yang harus mempertanggungjawabkannya. Bukankah semuanya telah ditakdirkan? Kan semuanya sudah ditetapkan. Maka jawaban Ahlus Sunnah, apakah ada makhluk yang tahu apa takdirnya? Apakah kita tahu besok terjadi apa? Tidak. Apakah kita tahu apakah nanti kita akan bisa sholat duhur atau tidak? Kita tidak tahu. Sehingga karena kita tidak tahu, maka sesuatu yang tidak kita ketahui tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Alasan itu harus pakai ilmu. Enggak boleh pakai pokoknya. Harus pakai ilmu. Kenapa enggak setuju? Ya pokoknya aku enggak setuju. Lah kenapa enggak setuju? Ya enggak tahu, pokoknya enggak setuju. Ini enggak boleh kayak gini. Kalau enggak tahu jangan enggak setuju. Enggak tahu ya abstain. Wallah alam saya enggak ngerti. Tapi kalau menurut perasaan saya kayaknya ini enggak boleh. Perasaan kamu bukan ilmu. Dalam sebuah perkumpulan para asatidah ketika membahas sebuah kasus untuk menerbitkan fatwa Dewan Fatwa Al-Irsyad, maka ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Ada yang mau tanda tangan dan ada yang tidak mau tanda tangan. Tidak boleh misalnya salah satu anggota silakan tanda tangan. Dia membaca penjelasannya enggak paham, saya enggak setuju. Kenapa enggak setuju? Enggak punya alasan. Enggak boleh kayak gini. Enggak punya alasan jangan bilang enggak setuju. Karena enggak paham dengan enggak setuju beda. Kalau tidak setuju itu berarti dia punya alasan. Dan alasan dia menunjukkan kalau pendapat ini enggak cocok bagi saya, maka saya tidak mau tanda tangan. Nah, terus kalau enggak paham gimana? Kamu silakan ikut kepada yang setuju atau kepada yang tidak setuju. Berarti dia muqallid. Dia dalam kasus ini taklid. Intinya, kalau dia enggak punya ilmu, maka ketidaktahuan itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Karena tidak tahu dijadikan sebagai alasan, tidak tahu dijadikan sebagai alasan, ini tidak diterima. Tidak tahu itu bukan dalil. Dalil itu berdasarkan ilmu. Dalil itu berdasarkan ilmu. Orang enggak tahu takdir, enggak ngerti besok terjadi apa, tidak tahu bagaimana kondisi akhir hayatnya, apakah nanti husnul khatimah atau su'ul khatimah, apakah nanti dia mendapatkan iman ketika mayat menjemputnya ataukah sebaliknya, orang enggak tahu. Karena enggak tahu jangan dijadikan sebagai alasan. Tidak tahu, tidak ada ilmu, tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Nah, kemudian di sini beliau hendak menegaskan tentang bentuk-bentuk penyimpangan yang disebabkan orang itu ingkar kepada takdir. Tayib, kita akan baca hujah bagi mereka yang mengerjakan maksiat, melakukan maksiat karena alasan takdir. Yang pertama. Pertama firman Allah Ta'ala, sayaqulul ladina asyraku law sya'allahuma asyraqna wala aba'una wala harramna min syai' kadzalika kadzdzabal ladina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun. Orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang suatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai suatu pengetahuan sehingga kamu dapat mengembukakan kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta. Quran Surat Al-An'am ayat 148. Baik, mohon digarisbawahi kalimat yang pertama, orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, orang-orang musyrik akan mengatakan, lau sya'allahuma asyraqna wala aba'una wala harramna min syaih. Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak akan mempersekutukan Allah, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Mereka mengharamkan unta dengan ketentuan tertentu. Misalnya unta yang sudah melahirkan 10 anak, atau unta jantan dengan kriteria tertentu diharamkan. Padahal semuanya unta. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela, enak saja kalian halalkan, kalian haramkan, ya, sesuai dengan hawa nafsu kalian. Yang kiranya kayak gini diharamkan, ya. Karena kadang orang kan punya keyakinan tertentu pada hewan jenis tertentu. Ini ayam cemani, ya, maka tidak boleh dimasukkan di olip. Atau di mana enggak boleh. Nah, dia punya keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, seperti ini keyakinan orang musyrikin di masa silam. Mereka menetapkan ada hewan yang tidak boleh dimakan secara bebas sebagai bentuk pengagungan kepada berhala. Allah ceritakan ini di surat Al-Ma'idah, ya. Baik, makna kalimat ini ada dua. Orang musyrik mengatakan, andaikan Allah menghendaki, kita tidak bakalan berbuat syirik. Makna kalimat ini ada dua. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Masail Jahiliyah. Makna yang pertama adalah, mereka meyakini bahwasanya takdir itu alasan untuk maksiat. Kalau Allah berkehendak, kita tidak bakalan berbuat syirik. Maknanya berarti, kalau kita berbuat syirik, berarti ini dikehendaki oleh Allah, artinya Allah setuju. Artinya Allah setuju. Maka kamu tidak berhak untuk melarang kami, menghalangi kami berbuat syirik, karena ini ditakdirkan oleh Allah. Dan semua yang ditakdirkan oleh Allah berarti Allah setuju. Allah mencintainya. Atas alasan apa kamu menghalangi takdir Allah dan menolak apa yang disetujui oleh Allah Ta'ala? Ini makna yang pertama. Sehingga berdasarkan makna ini, maka pernyataan Qadariyah tadi bagaimana? Mereka, atau pernyataan orang musyrik ini bagaimana? Mereka mengikuti, atau mereka menjadi landasan madhab Jabariyah. Bahwa semua yang dilakukan oleh makhluk, dicintai oleh Allah, baik yang taat maupun yang maksiat, sehingga tidak boleh ada yang disalahkan. Yang kedua, sebaliknya. Lau sya'allahuma asyraqna wala aba'una. Andaikan Allah berkehendak, kita tidak bakalan berbuat syirik. termasuk bapak-bapak kita. Sekarang kamu lihat, kami berbuat syirik enggak? Berbuat syirik, itu mengakui mereka ya? Mereka mengakui, kami berbuat syirik, bapak kami juga berbuat syirik. Dan kata kalian, kalau Allah berkehendak, berarti Allah kan tidak mencintai perbuatan kesyirikan. Berarti ini bukti Allah tidak punya kehendak. Kalau memang ini dibenci oleh Allah, sementara kami melakukannya, bapak kami juga melakukannya, berarti bukti Allah tidak punya kehendak dalam masalah ini. Sehingga pernyataan ini merupakan sikapnya Qadariyah, yang mereka menganggap Allah tidak mengendaki perbuatan hamba. Artinya orang musyrikin menolak takdir. Orang musyrikin menolak takdir. Ala kulli hal, mau ditafsirkan pertama maupun yang kedua, karena ini adalah penyimpangan, dua-duanya benar. Karena kita punya kaidah, jika ada satu ayat yang dia punya tafsir lebih dari satu, dan tafsir pertama yang maupun tafsir yang kedua tidak bertentangan, maka yang benar adalah tafsirnya mencakup keduanya. Tafsir pertama dengan tafsir yang kedua memang teksnya bertentangan, tapi kalau itu dinisbahkan kepada orang musyrikin, dua-duanya penyimpangan, jadi tidak masalah. Ya, ya memang karena orang musyrik itu punya penyimpangan dalam iman kepada takdir. Mereka meyakini dalam kondisi ekstrim. Pertama, mereka menganggap Allah tidak bisa menakdirkan, Allah tidak punya takdir, tidak punya kehendak. Yang kedua, mereka menganggap bahasanya semua perbuatan Allah itu dicintai oleh Allah. Dan wallahu alam, meskipun yang lebih mendekati adalah yang kedua. Karena itu di surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kondisi mereka, yang mereka itu beribadah dalam kondisi telanjang ketika di Masjidil Haram pada saat tawaf. Lalu mereka mengatakan, wallahu amarona biha. Ini yang diperintahkan oleh Allah, menurut keyakinan mereka. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sampaikanlah bahasanya Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan perbuatan yang keji. Telanjang kayak gini kok diperintahkan oleh Allah, itu dari mana? Tapi mereka anggap itu atas perintah dari Allah. Bisa jadi karena mereka menganggap apapun yang terjadi di alam ini telah ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dan apapun yang dikehendaki oleh Allah berarti Allah mencintainya. Nah, yang paling parah dalam kondisi seperti ini adalah sufi. Makanya sufi mereka punya ubudiyah kauniyah. Ubudiyah kauniyah itu bentuknya adalah saya beribadah kepada Allah dengan bentuk pasrah, mau dijadikan Allah, mau Allah jadikan saya sebagai apapun terserah Allah. Mau Allah jadikan saya sebagai orang yang nakal, suka mabuk-mabukan, main perempuan, berzina, judi dan seterusnya. Kalau saya pasrah itu berarti saya beribadah kepada Allah dalam bentuk pasrah kepada takdir Allah jadi orang jelek. Sebagaimana pula ketika saya pasrah untuk jadi orang yang ahli sujud, ahli puasa, ahli tahajud, maka saya juga pasrah kepada takdir Allah. Sehingga saya beribadah kepada Allah dalam bentuk ibadah kauniyah, pasrah untuk menjadi apapun yang Allah inginkan pada diri saya. Maka mereka anggap ya, orang sufi ketika mereka berada dalam kondisi maksiat, saya diam saja kayak gini ya, ini mengikuti takdir Allah. Nah, lihat orang kayak gini dikaplok saja, itu juga takdir Allah. Apa enggak boleh balas? Nah, gimana? Nah, kaplok ini juga takdir Allah. Dan itu kan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa tokoh sufi dalam buku-buku mereka. Termasuk yang diyakini oleh para gus-gus yang mereka punya masalah dalam ketakwaan, sehingga memberanikan diri untuk terlibat dalam berbagai macam maksiat yang dilakukan oleh orang-orang nakal. Ya. Dengan alasan kami mendakwai mereka. Dakwah harusnya tempat itu tutup, itu dakwah. Nyatanya tempat itu tetap bertahan dan malah dibanggakan karena dia hadir di situ. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Kedua, firman Allah Ta'ala, rusulan mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 165. Jika takdir dibenarkan untuk menjadi alasan mereka yang membangkang para rasul, maka hujah dan alasan tersebut tidak ditiadakan setelah datangnya rasul-rasul tersebut. Karena pembangkangan mereka setelah diutusnya Rasul juga terjadi atas takdir dan ketentuan Allah. Nah, Allah jadikan hujah itu pada Rasul. Kenapa? Karena Rasul membawa al-ilmu. Rasul membawa al-ilmu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasul dijadikan sebagai hujah atas perbuatan manusia. Karena itu ilmu. Sedangkan takdir, manusia enggak tahu. Sehingga dia tidak punya ilmu tentang takdir dan berhujah dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul agar nanti manusia tidak punya alasan. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Mereka kalau kemudian sudah punya bukti, ada dalil, maka mereka tidak punya alasan. Sehingga kalau takdir itu bisa dijadikan hujah, maka tidak perlu Rasul. Baik, kemudian yang ketiga. Ketiga, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dan lafaz dari riwayat Imam Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah." Faqala rajulun minal qaum, "Ala nattaqilu ya Rasulullah?" Qala la, "I'malu fa kullun muyassarun." Summa qara'a, "Fa amma man a'ta wattaqa." Al-ayah. Setiap orang dari kalian telah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Seseorang bertanya, "Kenapa kita tidak pasrah saja wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jangan, akan tetapi berbuatlah, karena masing-masing dimudahkan untuk apa dia diciptakan." Kemudian beliau membaca ayat, "Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa." Quran Surat Al-Lail ayat 5. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz, "Fakullun muyassarun lima hulikolahu." Masing-masing dimudahkan untuk apa dia diciptakan sesuai takdirnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berbuat dan melarang pasrah kepada takdir. Baik, ini juga penegasan dari sebelumnya. Coba kita perhatikan di bagian awal hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa semua manusia telah ditetapkan oleh Allah ujung akhir hayatnya dan bahkan al-masir, nanti tempat kembalinya apakah surga atau neraka. Artinya tidak ada yang keluar dari takdir. Namun di bagian akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana? Rajinlah kalian beramal karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan penciptaannya. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Karena itu tugas manusia adalah mencari sebabnya. Bagaimana sebab untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Hasil akhir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan mustahil Allah taala memberikan hukuman kepada hambanya yang berusaha untuk taat. Karena berarti dengan demikian tidak sejalan dengan hikmahnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di surat Al-Lail, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Barang siapa yang a'ta, dia memberi. Memberi itu berarti mengorbankan sesuatu. Baik bentuknya harta maupun waktu maupun tenaga, termasuk diantaranya bahkan nyawa. Dia memberi. Karena karakter manusia itu pelit. Dia tidak mau memberikan waktu, tidak mau memberikan tenaga, tidak mau memberikan harta, apalagi nyawa. A'ta sifatnya lebih umum dibandingkan sebatas memberi harta. Memberi apapun yang kita punya untuk kepentingan kaum muslimin, kepentingan Islam. Kemudian fa'amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu bentuknya adalah menghindari maksiat. Maka a'ta bentuknya beramal, ittaqa bentuknya menghindari amal. A'ta beramal taat, ittaqa beramal maksiat. Karena takwa jika digandengkan dengan amal, maka takwa itu maknanya lebih khusus, yaitu menghindari maksiat. Seperti takwa digandengkan dengan albir. Ketika takwa digandengkan dengan bir, maka bir maknanya amal taat, takwa maknanya menghindari amal maksiat. Karena manusia itu ibarat rem dan gas. Ngegas, ngerem, ngegas, ngerem. Ngegas dalam beramal, ngerem ketika terjadi maksiat. A'ta memberikan sesuatu, berarti dia beramal. Ittaqa berarti menghindari sesuatu, berarti dia menghindari maksiat. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Al husna maknanya apa? Surga. Al husna maknanya surga. Dan dia beriman dengan adanya surga. Artinya dia beramal taat maupun menghindari maksiat itu karena motivasi surga. Sehingga ketika dia beramal ada unsur roja, harapan besar dalam hatinya. Saya melakukan ini karena Allah menjanjikan itu, dan saya berharap ingin mendapatkan janji Allah yang itu, yaitu surga. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, unsur tiga unsur ini ya, tiga unsur ini. Melakukan ketaatan, menghindari kemaksiatan karena dorongan mendapatkan surga, tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang dia rajin melakukan ketaatan tapi tidak bisa ngerem maksiat, sehingga dia menjadi orang yang fasik. Ada orang yang dia menghindari maksiat, saya enggak mau yang kayak gitu, saya enggak mau. Tapi dia enggak mau taat. Dia menjadi orang yang sombong. Dan ada orang yang melakukan keduanya bisa jadi, tapi tujuannya bukan untuk mengharap pahala dari Allah, maka dia menjadi orang yang riya, ujub dengan dirinya. Dan bisa jadi karena faktor inilah terkadang dia melakukan salah satu di antara penyimpangan di akhir hidupnya. Pak, kelihatannya dia itu rajin sholawatan, Pak. Rajin tahlilan. Tapi kok membakar la ilaha illallah? Kok nyambung, Pak? Itu tiap malam Jumat baca la ilaha illallah 100 kali. Kalau mereka rajin ya. Meskipun kadang juga bolos ya. Wallahu alam. Dohirnya taat, tapi mungkin bisa jadi dia melakukan itu karena faktor yang lain, kita tidak tahu. Kita terheran dengan orang yang diklaim dia berada di ormas yang rajin menggalakkan acara ibadah. Terlalu banyak festival atas nama ibadah ya. Rajin ini, rajin ini, rajin ini. Semuanya kan pakai lambang-lambang agama. Tapi melihat perbuatannya kayaknya gak nyambung. Kok bisa ada orang seperti itu? Maha suci Allah dan maha kuasa Allah, Al-Malikul Ghallab, Dat sang raja yang bisa menguasai hati seluruh hambanya, sehingga tercipta manusia seperti ini. Dulu ada ulama yang ketika membaca sejarahnya Khawarij, dia langsung mengatakan Subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan Khawarij. Anehnya luar biasa. Ada manusia yang dia menangis di hadapan imamnya, kita bantai saja Ali bin Abi Thalib. Coba. Dia menangis ingin bertakwa kepada Allah dengan membantai sahabat. Lalu ulama berkomentar, ada orang yang kayak gini kan? Di satu saat dia mengatakan bertakwa kepada Allah sambil menangis. Ya, Khawarij ceramah kan? Di tulisan saya ada itu di Konsultasi Syariah tentang sejarah Khawarij 1, 2, 3. Saya enggak ingat di poin yang 1 atau 2. Jadi seorang imam Khawarij ceramah tentang inil hukmu illa lillah. Dia ceramah tentang tidak boleh ada hukum selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kemudian menceritakan tentang keburukan menurut Khawarij, tentang keburukan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan seterusnya. Terus ada yang nangis. Lalu dia mengatakan, "Kapan kita bantai mereka?" Subhanallah. Ada manusia yang imannya wallahu a'lam, tapi ingin membantai para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, kadang kita merasa aneh ada manusia yang seperti ini. Allah maha kuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Dan di usulus sita, 6 prinsip yang ditulis oleh Syekh Muhammad al-usulus sita, semoga nanti kita bisa bahas. Beliau menyebutkan yang diantara yang menunjukkan ala kudratil malikil ghallab, maha kuasanya sang raja al-ghallab yang dia bisa menguasai segalanya, adalah adanya aturan yang telah Allah jelaskan sangat detail kepada para hamba, namun masih banyak sekali penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Seolah-olah manusia itu begitu jauh penyimpangannya dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, padahal itu sangat mudah untuk dipahami. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang namanya amal dan kesadaran untuk mencari tujuan, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk apa Anda beramal? Saya beramal kalau tujuannya untuk ujub, beramal kalau tujuannya dalam rangka untuk membesarkan dirinya, bisa berbahaya. Bukan dia akan mendapatkan kebaikan, malah justru sebaliknya. Karena itu memohon hidayah adalah kebutuhan setiap muslim yang tidak bisa dia pisahkan. Kita tidak tahu ujung akhir kita. Ada seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Qasimi yang dia menulis sebuah buku, dulu pernah kita sebutkan. Apa judul bukunya? As-Sirat Bainal Islam Wal Wathaniyah, pertarungan antara Islam dengan agama paganis. Buku itu sangat bagus sekali membahas tentang kesesatan Syiah dan membantah Syiah dari banyak sudut pandang. Sampai para ulama memuji orang ini dengan mengatakan laqad ishtara bi kitabil jannah, manusia ini telah membeli surga dengan kitabnya. Dia telah membeli surga dengan kitabnya. Namun bagaimana yang terjadi di akhir hayatnya? Abdullah Al-Qasimi ini mati dalam kondisi ateis. Dia kemudian tidak percaya kepada keberadaan Allah. Bukan cuman musyrik, tapi malah ateis. Tidak mengakui keberadaan Tuhan. Waliyadzubillah. Dan mungkin saja itu terjadi kepada siapapun. Ya. Sehingga kita sangat butuh untuk memohon bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat. Lakukan sebab dan miliki tujuan yang benar. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan dia untuk menggapai kemudahan, yaitu surga. Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan manusia lima khuliqalah sebagaimana yang dia ciptakan. Kemudian yang keempat, yang keempat, Allah melarang dan memerintah hambanya sesuai dengan kemampuannya dan tidak membebankan kepadanya kecuali yang dia sanggupi. Allah ta'ala berfirman fattakumullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surat At-Taghabun ayat 16. Allah ta'ala juga berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Jika seorang hamba melakukan perbuatan dengan terpaksa, tentu ia akan mendapatkan beban yang tidak mungkin ia bisa lepas darinya. Ini jelas tidak benar. Oleh karena itu, jika ia berbuat sesuatu maksiat karena bodoh, lupa, atau dipaksa, maka ia tidak berdosa. Baik, catatan yang di poin yang keempat ya, berarti yang di situ menegaskan bahwa kita punya kemampuan. Makanya Allah selalu kaitkan amal kita dengan kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Allah kaitkan amal kita dengan kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Mampu terkait perbuatan manusia. Ngerem sama gas tadi ya. Kalau mampu dalam praktek amal, maka kembali kepada kemampuan sejauh mana dia bisa melakukannya. Itu mampu dalam praktek amal. Saya bisanya kayak gini, ya enggak apa-apa bisanya kayak gitu. Silakan kerjakan seperti itu. Saya bisanya seperti ini, silakan kerjakan sebisanya. Itu kemampuan dalam melakukan amal. Sedangkan istita'ah dalam meninggalkan amal, istita'ah dalam meninggalkan maksiat, batasannya hanya ada dua. Yang pertama karena darurat. Yang pertama karena darurat. Saya enggak mampu meninggalkan. Kenapa? Karena darurat. Nah, berarti dia harus tahu batasan darurat. Lah kira-kira ancamannya sampai sejauh mana? Disebut darurat itu pasti ada ancaman. Kalau enggak ada ancaman, itu bukan darurat. Karena kalau saya meninggalkannya nanti dicubiti istri, wah itu bukan darurat ya. Ancamannya tidak menakutkan ya. Menakutkan enggak, Pak? Tergantung, Pak. Kalau banyak istrinya menakutkan ya, sakit semua. Kalau tidak menakutkan itu bukan ancaman. Kemudian tingkatan yang kedua adalah hajah. Sangat butuh. Ada kaidah mengatakan al-hajatu tunzalu manzilatad darurah. Ada satu kebutuhan tertentu yang dia disamakan sebagaimana darurah. Saya tidak bisa meninggalkannya. Lah kenapa? Saya sangat butuh. Karena kalau tidak pasti nanti hidup saya jadi enggak normal. Sehingga dia dalam posisi hajah. Dan hajah ini bisa dijadikan sebagai alasan untuk melanggar aturan. Sebagaimana darurat bisa dijadikan alasan untuk melanggar aturan. Saya enggak mampu meninggalkannya, kalau enggak saya mati. Misalnya orang yang kelaparan kemudian diizinkan untuk makan bangkai. Kalau dia meninggalkan bangkai, mati dia. Karena dia tidak makan. Kemudian ada kondisi tertentu hajah. Kalau dia ini dia tinggalkan, dia enggak mati. Tapi dia hidupnya jadi enggak normal. Misalnya dia jadinya enggak bisa apa misalnya enggak bisa melakukan aktivitas apapun dan seterusnya, atau sangat sulit hidupnya karena dia dalam kondisi sangat membutuhkan. Contoh ya, yang ini dijadikan pertimbangan oleh sebagian asatidzah bahwa GoFood, ini pakai muamalah lagi ya, GoFood mereka sepakat nggak boleh, Dr. Arifin, Dr. Irwandi nggak boleh. Tapi pertimbangannya beda, pertimbangannya beda. Kalau Dr. Arifin nggak boleh dengan alasan menggabungkan antara jual beli dengan utang, nggak boleh secara mutlak. Kalau Dr. Irwandi, alasan ini tidak cukup kuat. Karena menggabungkan jual beli dengan utang itu dilarang. Sebabnya itu adalah pengantar terjadinya riba. Dari atun ila riba. Pengantar terjadinya riba. Dan sesuatu yang dilarang karena dalam rangka saddun dari'ah, dalam rangka untuk menutup celah terjadinya maksiat, diperbolehkan ketika ada hajah yang besar. Diperbolehkan ketika ada hajah yang besar. Sehingga pada saat ada kebutuhan yang besar, diperbolehkan. Kemudian Ustaz Arifin menyampaikan, mana sisi kebutuhan GoFood? Orang bisa belanja sendiri. Lalu disampaikan oleh Dr. Irwandi, mereka yang kerja di Jakarta, ada yang kerja di lantai 15, di lantai 17, itu kalau makan siang, hanya waktu 1 jam, turun, cari makan, balik lagi, gak sempat sholat duhur. Karena di Jember gak ada yang kayak gini. Sehingga pertimbangan ini tidak tergambar oleh beliau. Sehingga kesimpulannya kedua-duanya tetap melarang, namun beda dari sudut pandang. Itu contoh ya, bahwasanya ada hajah yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk melanggar aturan. Saya enggak mampu meninggalkannya karena saya butuh. Kalau enggak, saya enggak bisa ngapa-ngapain. Itu contoh hajah. Tayyib. Seperti misalnya melihat wajah wanita yang bukan mahram. Hukum asalnya haram, enggak boleh. Namun kalau itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Misalnya untuk nadhar. Kamu silakan menikahi wanita yang majhul. Enggak jelas wajahnya. Ya enggak mau. Nah, gimana saya boleh lihat enggak? Enggak boleh. Pokoknya nanti lihatnya setelah akad. Bahaya yang kayak gini kan. Sehingga diizinkan karena dalam rangka untuk menutupi kebutuhan yang besar. Padahal andai kan dia tidak melihat, mati enggak lelaki ini? Tidak. Sakit dia? Tidak. Sakit hati barangkali ya. Tapi kan beji-bejan ya. Tapi Namun jamak di belakang Allah Subhanahu wa taala ini diperbolehkan lil haja, karena ada kebutuhan yang mendesak. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya setiap amal hamba itu dikaitkan dengan kemampuan. Artinya tidak ada kewajiban syariat yang Allah berikan kepada hambanya yang bertolak belakang dengan kemampuan manusia. Sehingga kalau ada misalnya hamba enggak mampu mengerjakan, kok Allah wajibkan, itu enggak ada. Semuanya pasti mampu dikerjakan oleh seukuran dengan kemampuan manusia. Karena Allah Maha tahu kita, karena kita ciptaannya, dan Allah juga Maha tahu sejauh mana tingkat perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu ta'ala alam. Untuk lanjutannya kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah. Ada beberapa pertanyaan. Bolehkah berdoa pakai bahasa Indonesia pada saat sujud sholat sunnah atau sholat wajib? Ulama khilaf dalam masalah ini, dan pendapat yang kuat diperbolehkan, sehingga karena hukum asal doa itu sesuai dengan apa yang dimohon oleh hamba. Karena itu permohonan bisa disampaikan sesuai dengan bahasanya. Pada waktu sholat berjamaah kita mendapati sujud di rakaat terakhir, dan jamaah di samping kita juga mendapati sujud di rakaat terakhir. Selesai imam sholat jamaah, kita melanjutkan kekurangan sholat dengan posisi mundur sejengkal di belakang samping jamaah kita berniat jadi makmum. Perbuatan ini tidak disyariatkan. Alasannya, yang pertama, belum tentu orang ini lebih berhak jadi imam. Yang kedua, ini berlaku kalau posisinya kita berada di sebelah kanan shaf. Coba kalau di sebelah kiri, terus gimana Pak? Hah? Kalau di sebelah kiri gimana? Di sebelah kanan ada, di sebelah kiri ada. Ini yang mundur yang mana, yang maju yang mana? Padahal tengahnya ada makmum yang sudah selesai. Bingung. Kalau ini mundur, imamnya jadi dua. Berarti ada dua imam dalam satu masjid. Belum lagi faktor-faktor yang lain. Maka pada asalnya, begitu makmum masbuk menggantikan sholat yang ketinggalan, maka mereka sholat sendiri-sendiri. Apakah takdir bisa dikondisikan? Misal anak saya kami kondisikan dari sekarang untuk menjadi ulama di Madinah. Masya Allah ya. Bukan ulama di Indonesia, ulama di Madinah. Dan kami cicil, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ulama. Kami cicil penghasilan supaya anak kami tidak kepikiran dalam urusan uang. Apakah orang tua boleh ikhtiar takdir seperti kasus di atas? Rencana siapapun boleh melakukannya. Rencana. Berencana boleh. Dan berencana itu tergantung dari tujuan. Semakin mulia tujuan seseorang dalam merencanakan sesuatu, maka pahalanya akan semakin besar. Masalah hasil Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dia direncanakan untuk jadi ulama. Kemudian ternyata betul jadi ulama. Dan jadi ulama di Indonesia ngajar TPA. Ini juga ulama ya. Ngajar bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Intinya yang penting bagaimana caranya kita bisa memberikan manfaat bagi kaum muslimin sebisa yang kita lakukan. Saya masih teringat terus dengan para guru saya yang ngajari saya baca Quran. Dulunya bacanya belepotan, kemudian diluruskan. Iqra pertama kali kan ada sekitar tahun berapa itu? Seingat saya waktu itu saya angkatan pertama Iqra. Sebelum itu kakak kelas saya enggak punya Iqra. Nah, sehingga bacaan Qurannya beda. Nah, sebelum Iqra datang ya di kampung saya, bacaan Qurannya beda. Alhamdulillah, dan kita masih terkenang dengan jasa guru-guru ini. Meskipun beliau sampai sekarang, dari saya kecil sampai sekarang masih jadi guru TPA. Masih jadi guru TPA. Dan alhamdulillah banyak sekali di antara murid-muridnya yang dia bisa membaca Quran dengan benar. Jasa besar seperti ini yang mungkin kita anggap hanya kelas TK atau kelas SD, jasa besar seperti ini barangkali bagi sebagian masyarakat statusnya rendah, tapi bisa jadi hasilnya lebih abadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menilai amal hamba